إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah. Kita bisa berjumpa lagi melalui udara para sahabat Ismail Radio 774 kHz bahagia bersama Al-Quran dalam rangka melanjutkan majlis kita yang ke-19 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab pembawa Al-Quran. Dan masih kita pada pagi hari ini melanjutkan pasal yang lalu karena belum habis pembahasannya. Faslun yustahabbu lil muallimi an yakuna harisan ala ta'limihim. Masih dalam pembahasan pasal disukainya sunnah bagi seorang muallim, pengajar Al-Qur'an, agar dia bersemangat dalam mengajarkan Al-Qur'an kepada murid-muridnya dan lebih mementingkan mengajar Al-Quran dibanding dia mementingkan kepentingan dirinya sendiri yang itu bukan kepentingan yang sifatnya darurat. Masih kita melanjutkan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah pada pembahasan yang lalu. Beliau menganjurkan agar pengajar Al-Quran hendaknya mengosongkan hatinya dari hal-hal yang menyibukkan dirinya dalam mengajar. Dan hendaknya memberikan ilmu kepada si murid berdasarkan kemampuan si murid, berdasarkan kadar usia si murid, dan berdasarkan kadar akal si murid. Apabila dia mendapati muridnya sanggup untuk menerima banyak ilmu, dia berikan banyak ilmu. Namun apabila dia dapati muridnya agak kurang dalam menangkap banyak ilmu, maka berikan ilmu yang bisa ditangkap oleh si murid tersebut. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa man qassara 'annafahu ta'nifan latifan ma lam yakhsha tanfiruhu. Barang siapa mendapati di antara muridnya ada yang melakukan taksir, melakukan kesalahan atau malas dalam menuntut ilmu, lemah dalam menuntut ilmu, ada kesalahan pada muridnya. Apa yang dilakukan si guru, si pengajar Al-Quran? Hendaknya melakukan ta'nif, yaitu menegurnya dengan teguran yang tidak keras. Selama hal tersebut tidak dikhawatirkan murid jadi lari dari menuntut ilmu, tetap dia dianjurkan untuk menegur muridnya. Dan teguran tersebut pada hukum asalnya adalah dengan teguran yang lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai perangai yang lembut di segala sesuatu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali lemah lembut tersebut akan menghiasi perangai tersebut, akan menghiasi orang yang memiliki sifat tersebut. Nabi SAW ketika beliau menegur salah seorang sahabatnya, beliau menegur dengan teguran yang lembut. Lihat bagaimana dalam kisah yang sudah masyhur, orang Arab Badui yang melakukan kesalahan bukan kesalahan yang kecil. Dia masuk ke dalam masjid lalu dia kencing di dalam masjid, mengotori masjid dengan najis. Para sahabat ketika itu sudah marah, dan itu wajar, memang marah yang wajar. Membuat najis tempat yang hukum asalnya adalah untuk beribadah kepada Allah, Tapi lihat Nabi SAW, beliau bagaimana akhlak beliau dalam menegur orang Arab Badui tersebut. Dilihat ini orang Arab Badui. Karena memang orang Arab Badui adalah orang-orang yang jarang bermajlis bersama Rasulullah SAW. Dan wajar apabila mereka tidak mengetahui syariat atau adab-adab. Kenapa? Karena jarang yang mereka bermajlis bersama Rasulullah SAW. Jadi wajar apabila dia masuk masjid, dia kencing dengan anggapan karena itu bagian yang tertutup pagar, sehingga dia tertutup auratnya dari pandangan manusia. Dia melakukan tersebut karena tidak tahu. Lihat bagaimana cara Nabi SAW menegur orang Arab tersebut. Para sahabat sudah mau memukulnya, kata Nabi SAW, da'u, biarkan. Dalam sebagian riwayat, hatta faragha min baulihi. Sampai orang Arab Badui tersebut selesai dari kencingnya. Wahariqu ala baulihi sijlan min ma'in aw dhanuban min ma'. Lalu Nabi SAW perintahkan untuk tuangkan seember air kepada bekas kencing orang Arab Badui tersebut. Wa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus agar memiliki sifat muyassirin, memiliki sifat untuk memudahkan urusan. Dan kalian tidaklah dianjurkan untuk melakukan ta'sir, yaitu mempersulit urusan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Lihat hendaknya mempermudah urusan. Orang Arab Badui tersebut memang kencing di masjid dan itu suatu kesalahan. Tapi itu kan mudah untuk dihilangkan najisnya. Apalagi di keadaan masjid Rasulullah SAW yang itu lantainya berupa pasir. Cukup dituangkan air, maka air tersebut akan meresap ke dalam pasir dengan membawa najis-najis bekas air kencing tersebut. Mudah untuk dihilangkan. Cukup disiram dengan seember air. Lihat bagaimana Nabi SAW menasihati orang Arab Badui tersebut. Inna hadhihi al-masajida la tasluhu shay'un min hadzal bawl wal al-qadar. Innama hiya li dhikrillah was-salati wa qira'ati al-Qur'an. Beliau menasihati orang Arab Badui tersebut dengan teguran yang lembut. Sesungguhnya masjid-masjid ini bukan tempat untuk buang air kecil, bukan juga untuk kotoran, bukan untuk BAB, bukan untuk BAK. Tapi dia adalah tempat untuk zikrullah, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah kepada Allah. Beliau menegur orang Arab Badui tersebut dengan teguran yang lembut seperti ini. Menunjukkan bahwa hukum asal teguran adalah dengan lemah lembut. Lihat bagaimana tanggapan dari si Arab Badui. Lalu orang dalam sebagian riwayat yang lain, orang Arab Badui tersebut berdoa, Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, Rasulullah SAW saja, dan janganlah rahmati bersama kami seorang pun juga. Karena ketika itu para sahabat yang lain sudah marah dengan perilaku yang dilakukan oleh orang Arab Badui. Dan dalam hadis yang lain juga, hadis Umar bin Abi Salamah, ketika dia melakukan adab yang tidak baik dalam makan, dia makan tangannya sampai ke makanan yang ada di hadapan Rasulullah SAW ketika makan di pinggan yang besar. Nabi SAW pun menasihatinya dengan nasihat yang lembut. Ya gulam, samillah, wakul biyaminik wakul mimma yalik. Wahai anak, kalau makan, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tanganmu, dan makan yang ada di hadapanmu, yang paling dekat dulu. Jangan memakan makanan yang jauh. Apalagi apabila itu makan berjamaah, makan ke hadapan, ke bagian yang di hadapan orang. Itu adalah adab yang tidak baik. Lihat bagaimana Nabi SAW pun menegurnya dengan teguran yang halus tersebut. Kisah yang lain pun Anas bin Malik, yang beliau 10 tahun menemani Rasulullah SAW, menjadi pembantu Rasulullah SAW. Diceritakan oleh Anas bin Malik bagaimana sifat Anas bin Malik, sifat Rasulullah SAW dalam bermuamalah dengan Anas bin Malik. La yaqulu li lima fa'ata hadha. lima lam taf'al hadza. Rasulullah SAW di antara perangai beliau, kalaupun Anas melakukan kesalahan, tidak pernah beliau melakukan, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan begini? Tidak. Rasulullah pun apabila menegur hanya dengan teguran yang lembut, bukan dengan teguran yang keras lagi kasar, apalagi dengan caci maki. Tidak pernah Rasulullah SAW mencaci maki. Ini adalah hukum asal menegur si murid, menegur orang yang belajar Al-Quran, yaitu dengan teguran yang lembut. Apakah boleh dengan teguran yang keras atau kasar? Apabila diperlukan maka itu boleh. Karena dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi SAW pun pernah menegur beberapa sahabatnya, menasihati beberapa sahabatnya dengan teguran yang keras. Seperti dalam hadis Usamah bin Zaid, yang Nabi SAW sebelumnya sudah mewanti-wanti bahwa barang siapa yang berkata la ilaha illallah maka dia dihukumi sebagai muslim. Usamah bin Zaid bersama seorang ansar pernah mendapati dalam suatu jihad seorang musyrik yang sudah terpojok lalu mengucapkan la ilaha illallah. Si orang ansar berhenti, Usamah bin Zaid tetap membunuhnya. Kejadian tersebut diceritakan oleh Rasulullah SAW. Beliau ketika itu marah besar, marah besar kepada Usamah. Ma fa'alta bi la ilaha illallah. Apa yang akan kamu lakukan nanti dengan la ilaha illallah? Apabila nanti dia benar-benar sudah mengucapkannya dengan ikhlas dan dia dihukumi sebagai muslim. Ketika itu Rasulullah SAW menegurnya dengan teguran yang keras. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bahkan juga bukan hanya membolehkan dengan teguran yang keras, terkadang, tapi ini situasi yang kondisional, bukan hukum asal. Hukum asal adalah dengan teguran yang lembut. Boleh terkadang memukul atau melakukan teguran dengan pukulan, tapi pukulan ta'dib. Pukulan dalam rangka mengajarkan adab, bukan pukulan ta'dib dalam rangka mengazab. Bukan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, muru abna'akum bis shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat apabila mereka telah mencapai umur 7 tahun. 7 tahun sudah diperintahkan salat, padahal belum balig. Tapi sudah memasuki usia tamyiz. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka dengan apabila mereka meninggalkan sholat tersebut ketika mereka berumur 10 tahun. Padahal kebanyakan anak-anak pun 10 tahun belum balig, tapi itu sudah mendekati usia balig bagi, terutama bagi anak-anak perempuan. Nabi SAW mengizinkan untuk memukul, tapi dijelaskan oleh para ulama bahwa itu pukulan ta'dib dalam rangka mengajarkan adab bahwa meninggalkan sholat itu adalah perbuatan yang tidak baik. Boleh memukul ketika di kondisi-kondisi tertentu. Begitu pula dalam hubungan antara suami dan istri, boleh sang suami memukul istrinya pun dengan pukulan ta'dib ketika si istri dinasihati tidak mau. Fa'idhuhun, pertama berilah mau'izah dulu, diberi nasihat. Kalau tidak mau, wahjuruhum fil madaji', dihajar, diboikot, diranjang. Dalam artian tidak dicampuri, bukan berarti tidak diajak bicara sama sekali atau dia tidak bermuamalah sama sekali dengan istri, bukan. Tapi tidak dicampuri. Kalau tetap masih melakukan nusyuz, maka boleh dipukul. Boleh dipukul. Tapi ini adalah teguran yang paling keras, teguran yang terakhir. Apabila dengan teguran lembut, tidak kembali ke jalan yang benar. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, وَلَا يَحْسُدُ أَحَدًا مِنْهُمْ لِبَرَاعَةٍ تَظْهَرُ مِنْهُ. Dan hendaknya seorang guru, orang yang mengajarkan Al-Quran, tidaklah hasad kepada murid-muridnya apabila di antara muridnya ada yang memiliki bara'ah, memiliki keadaan yang menonjol di antara yang lain. Bahkan terkadang seorang guru ada kalanya mendapati si murid itu mungkin dia lebih afdal dari gurunya sendiri ketika di usianya. Dan memang kenyataannya demikian. Ada beberapa murid, nah saya pun mengajarkan beberapa murid, yang ketika di usia saya ketika itu murid tersebut sudah lebih baik daripada diri saya sendiri. Memang ada kalanya seperti itu. Si murid yang dia Allah berikan kepadanya mauhibah, kemampuan untuk menangkap ilmu yang banyak, mudah untuk diajarkan, mudah untuk menghafal Al-Quran, memiliki bacaan yang bagus, tidak mudah hilang hafalannya, punya istiqamah dalam murajaah Al-Quran. Adapun keutamaan-keutamaan yang lainnya dalam menuntut ilmu Al-Quran ataupun dalam menuntut ilmu yang lain, mudah menangkap pelajaran fikih, walaupun itu khilaf para ulama. Ada sesuatu yang menonjol si murid. Maka hendaknya seorang guru tidaklah hasad kepada muridnya sendiri. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, وَلَا يَسْتَكْفِرُ فِيهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَ بِهِ عَلَيْهِ. Dan hendaknya si guru pada kalimat ini, saya pun kurang paham apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nawawi pada kalimat ini. Karena Al-Imam An-Nawawi mengikhtisar di sini. Ada beberapa dhamir ha yang saya pun tidak tahu apa yang dimaksudkan Al-Imam An-Nawawi, kembali ke mana dhamir ha. Masih mungkin kembali ke gurunya atau ke muridnya. Istaktara bima'na addahu katiran, bisa menganggap banyak, bisa menganggap rughiba katiran fihi, memberikan banyak hal. Istaktara minhu, tapi apa yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi di sini saya pun tidak paham. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, fa innal hasada lil ajanibi haramun syadidut tahrim. Tapi ini masih dalam bab tentang hasad seorang guru kepada muridnya. Sesungguhnya sifat hasad itu kepada orang-orang asing saja itu haram, syadidut tahrim, sangatlah haram. Haram yang besar. Keharaman yang sangat. Hasad, apa itu hasad? Sebagaimana sudah pernah saya bahas di awal-awal pembahasan kitab ini, al-hasad tamanni zawali ni'mah 'anil mahsud. Hasad adalah dia mengharapkan agar nikmat yang Allah berikan hilang dari diri orang yang dihasati. Menginginkan nikmat Allah hilang dari dirinya, walaupun nikmat Allah tersebut tidak berpindah kepada dirinya. Ini adalah hasad. Beda antara hasad dengan ghibtah. Ghibtah mirip dengan hasad. Bedanya adalah ghibtah, dia ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kebaikan yang Allah berikan kepada muslim yang lain, tanpa ada keinginan agar orang yang memiliki kebaikan tersebut hilang sisi kebaikan dari orang yang diriptohi tersebut. Jadi tidak ingin kebaikan hilang dari muslim saudaranya. Adapun hasad, dia ingin kebaikan yang Allah berikan kepada si muslim lainnya hilang, walaupun kebaikan tersebut tidak kembali kepada dirinya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa hasad itu kepada orang asing saja terlarang, kepada muslim yang lainnya yang itu bukan muridnya itu sangat terlarang, apalagi kepada muridnya sendiri. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa hasad itu adalah dosa pertama yang usiyallahu bihi, Allah dimaksiat dengannya, yaitu pertama kali hasadnya iblis kepada Adam alaihi salam di awal penciptaan Adam. Ketika Allah perintahkan, Allah setelah menciptakan Adam, Allah perintahkan semua makhluk, para malaikat, iblis untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis karena dia hasad. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, hasad adalah sifat yang sangat tercela. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. Orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab sangat ingin agar kalian, kaum muslimin, menjadi kafir. Agar menjadi kafir. hasadan min 'indi anfusihim, karena sifat hasad yang ada pada diri orang-orang ahlul kitab. Lihat bagaimana orang ahlul kitab. Mereka tahu kaum muslimin itu dalam kebenaran, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena sifat hasad. Hasad karena Allah lebihkan agama Islam, agama yang terakhir ini, di atas agama mereka. Agama Islam, kitabnya Allah jaga. Allah jaga dari perubahan. Agama mereka, kitab-kitab mereka berubah. Tidak Allah jamin penjagaannya. Hasad terhadap kaum muslimin. Itu yang membuat mereka tetap dalam kekafiran mereka. Walhasil mereka mengenal betul kebenaran agama Islam. Nabi SAW pun sudah melarang hasad. La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabagadu, wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Dalam hadis riwayat Muslim. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling berbuat najash. Najash bisa dilakukan pembeli, bisa dilakukan pedagang. Ringkasnya saja, seperti najash, yaitu ada seorang pedagang yang ditawar barang dagangannya oleh si pembeli. Si pembeli dan pedagang tersebut masih dalam proses tawar-menawar. Lalu tiba-tiba ada orang yang belum selesai proses tawar-menawar, ada orang yang langsung masuk untuk menawar dengan harga yang lebih tinggi. Bisa dilakukan juga oleh penjual. Seperti ada penjual yang menjual barang, harganya sekian kepada si pembeli. Lalu ada penjual yang lain yang masuk ke dalam tawar-menawar tersebut, menawarkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Ini najis. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'in ba'd, dan janganlah kalian menjual di atas penjualan saudara yang sesama muslim. Ini pembahasannya insyaallah akan dibahas oleh ustaz yang menjelaskan hadis Arba'in An-Nawawi, karena ini ada dalam kitab tersebut. Nabi SAW melarang sangat keras tentang sifat hasad ini, karena sifat yang sangat tercela. Dalam hadis yang lain banyak disebar oleh kaum muslimin, hadis riwayat Abu Daud, iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hatab. Jauhilah kalian dari sifat hasad. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini banyak menyebar di kalangan kaum muslimin, bahkan dipastikan sebagai sabda Rasulullah SAW. Tapi dijelaskan oleh para ulama bahwa ini hadis yang dhaif. Sebagaimana dijelaskan oleh Syarabani dalam ta'liq yang atas sunnah Nabi Daud, dan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir, karena hadis ini dari jalan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, dari jalan Ibrahim bin Usaid an jaddihi, dari kakeknya. Dan jelaskan oleh Imam Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir bahwa kakeknya ini majhul. Wajadu Ibrahim lam yusamma. Dan berkata Imam Bukhari, la yasih, hadis ini tidak sahih. Jadi hendaknya kita membawakan tercelanya sifat hasad, kita bawakan hadis-hadis yang sahih, dan itu sudah mencukupi kita dari hadis-hadis yang dhaif seperti ini. Al-Imam Al-Ghazali menggambarkan bagaimana jeleknya sifat hasad. Sesungguhnya sifat hasad itu baina adabain, dia di antara dua adab. Adab yang pertama, hasad tersebut ala dunia, kana mu'adzaban bil hasad. Orang yang hasad biasanya dia hasad dalam perilaku atau perihal yang sifatnya duniawi. Yang dia tersiksa dengan sifat hasadnya tersebut. Kenapa? Karena dia tersiksa di dalam hatinya. Merasa susah hatinya dengan kebaikan atau karunia yang Allah berikan kepada saudara yang sesama muslim. Dia tersiksa dalam hatinya dengan sifat hasad tersebut. Azab yang kedua, azaban fil akhirah. Orang yang hasad nanti akan mendapat azab di akhirah, karena hasad adalah dosa hati. Lalu menjelaskan, Imam Al-Ghazali melanjutkan bahwa jeleknya orang yang hasad, qasada mahsudahu fa asaba nafsahu wa ahda ilaihi hasanatahu. Hasanatihi. Orang yang hasad, dia ingin melakukan keburukan kepada orang yang ditujukan hasad. tapi dia justru merugikan dirinya sendiri. Justru apa? Lebih jeleknya lagi, orang yang hasad itu pada hakikatnya dia memberikan kebaikan kepada orang yang ditujukan sifat hasad. Fahuwa sadiqu. Fahuwa sadiquhu wa aduhu nafsihi. Jadi pada hakikatnya orang yang hasad itu adalah teman bagi orang yang dihasati. Dalam artian dia justru memberikan keuntungan kepada orang yang ditujukan hasad. Wa aduhu nafsihi. Dan dia menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Justru dia merugikan dirinya sendiri dengan sifat hasadnya tersebut. Pertama, dia tersiksa di dalam hatinya. Kedua, dia mendapatkan azab di akhirat. Justru dia memberikan kebaikan kepada orang yang ditujukan hasad. Dia memberikan kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya secara gratis kepada orang yang ditujukan hasad. Lihat bagaimana gambaran jeleknya orang yang memiliki sifat hasad. Maka saya mewasiati kepada diri saya sendiri dan kepada para pendengar Ismail Radio 774 kHz, hendaknya kita menjauhi sifat hasad yang sungguh tercela ini. Sungguh buruknya sifat hasad. Bahkan saking jeleknya sifat hasad tersebut dan tidak menguntungkannya sifat hasad bagi orang yang melakukannya. Waqad yakunu hasaduhu sababa intishari fadli mahsudihi. Bahkan terkadang hasad itu justru menjadi sebab dari tersebarnya kebaikan orang yang ditujukan hasad. Karena memang orang yang ditujukan hasad itu memang orang yang baik, orang yang memiliki keutamaan. Sebagaimana perkataan seorang penyair, "Wa idza aradallahu nashra fadilatin tuyat ataha laha lisan hasudi. Walau la ishti'alun nar fi ma jawarat ma kana yu'rafu tibu nashri 'audi." Ada kalanya Allah menginginkan agar fadilah seseorang yang tersembunyi tersebar. Ada seseorang dia memiliki fadilah, memiliki keutamaan, memiliki kebaikan. Tapi kebaikan tersebut dan fadilah tersebut tersembunyi, tidak diketahui oleh orang banyak. Justru dengan itu Allah ingin menyebarkan fadilah orang tersebut. Dengan apa? Atahalaha lisana hasudi. Dengan Allah memberikan kesempatan orang-orang yang hasad kepadanya justru menyebarkan kebaikan orang tersebut dengan lisan-lisan kotor mereka. Yang orang yang hasad ini mencaci maki orang tersebut. Dan orang tersebut memang aslinya baik. Justru manusia ketika melihat, oh ternyata orang yang ditujukan hasad tersebut justru adalah orang yang baik. Justru Allah ingin menyebarkan fadilah orang tersebut. Sebagaimana perumpamaannya, walau lasti'alun nari fima jawarat. Sebagaimana air, api. Sebagaimana nyalanya api yang membakar. Dengan api yang terbakar tersebut diketahui mana gaharu yang harum. Gaharu itu tidak ketahuan harumnya kecuali apabila setelah dibakar. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, فَكَيْفَ لِلْمُعَلِّمِ أَلَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ. Hasad itu sangat buruk kepada orang-orang ajanib, orang-orang yang bukan muridnya. Bagaimana dia melakukan hasad kepada murid-muridnya sendiri, justru kepada anak didiknya sendiri, yang harusnya dia kasihi murid-murid tersebut sebagaimana ia mengasihi anaknya. Sebagaimana dalam syair sebagian penyair, bahwa murid itu bagaikan anak bagi si guru. Seperti penyakitan penyair, ذاك أبو الروح لا أبو نطفي. Yaitu seorang guru adalah Abu Ruh, ayah dari sisi ruh. Kenapa? Karena seorang guru mengajarkan ilmu, ilmu yang bermanfaat, yang itu pada hakikatnya ruh bagi jiwa si murid. La Abu Nutfi, bukanlah ayah secara nutfa, bukan ayah secara biologis, tapi ayah secara ruh, karena dia memberikan manfaat bagi ruh si murid. Maka dia posisinya sebagai ayah dari si murid tersebut. Hendaknya dia mengasihi si muridnya sebagaimana ia mengasihi anaknya sendiri. Dan bagaimana mungkin seorang guru justru berbuat buruk kepada muridnya? Wa ya'udu min fadilatihi ila mu'allimihi fil akhirah ats-tsawabul jazil. Yang pada hakikatnya si murid itu pun juga akan bermanfaat kepada gurunya. Memberikan manfaat kepada gurunya. Yaitu apa? Sebagaimana perkataan Al-Imam An-Nawawi. Keutamaan yang ada pada si murid itu justru juga kembali kepada sang guru. Di akhirat, as-sawabul jazil. Di akhirat dalam wujud pahala yang banyak. Karena umur manusia terbatas. Dan di antara pahala yang mengalir adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada murid-muridnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Muslim. Jika mati ibnu Adam, inqata amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak Adam, maka amalan putus kecuali tiga. Di antaranya, ilmin yuntafa'u bih. Atau ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Yang itu justru menjadi pahala tidak terputus bagi sang guru tersebut. Lihat bagaimana para ulama. Yang mereka mengarang banyak kitab. Yang kitabnya masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Yang ulama tersebut sudah meninggal, tapi dengan kitabnya tersebut bermanfaat kepada murid-muridnya. Bermanfaat kepada kaum muslimin. Setelah kematiannya, maka ini menjadi ladang pahala bagi ulama tersebut. Oleh karena itu, sebagian para ulama, hendaknya ilmu yang bermanfaat bisa disalurkan melalui dua hal. Syafahiyan atau tasnifan. Dengan cara mengajarkan syafahi, yaitu mengajarkan langsung murid yang ada di zamannya. Atau dengan mengarang kitab. Mengarang, menulis buku. Yang buku yang isinya ilmu bermanfaat tersebut, justru sebagian ulama bahkan ada yang mengutamakan menulis buku. Seperti Al-Imam Al-Jawzi. Beliau mengatakan dalam Sayyidul Khatir, فَإِنَّ تَصْنِيفَ الْعَالِمِ كَوَلَدِهِ الْمُخَلَّدِ. Karena karangan seorang alim, buku seorang alim, kitabnya seorang alim, itu bagaikan anak yang abadi. Kenapa? Karena buku itu umurnya bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Lihat bagaimana Al-Imam Malik, wafat 179 Hijriah. Kitabnya Muwatta masih dipakai oleh kaum muslimin sekarang. Sudah lebih dari 1000 tahun umurnya. Bagaikan anak yang umurnya lebih dari 1000 tahun. Al-Imam Al-Bukhari, wafat tahun 256 Hijriah, meninggalkan banyak kitab. Satu kitabnya saja yang sungguh bermanfaat, yang dianggap sebagai, bahkan diakui oleh para ulama sebagai kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Sahih Bukhari. Sudah wafat juga lebih dari 1000 tahun. Bagaikan anak yang usianya 1000 tahun, yang itu bermanfaat kepada alim tersebut setelah wafatnya. Dan insya Allah sampai terus menerus selama masih ada kaum muslimin yang mempelajarinya. Bermanfaat bagi ulama tersebut. Yaitu pahala yang terus mengalir. Dan Allah berfirman kepada Rasulullah SAW. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Dan bagi engkau wahai Muhammad, pahala tanpa putus. Dijelaskan oleh Imam Syaukani. Yaitu kenapa beliau mendapat pahala tanpa putus? Bisabab tahammulihi al-masyaqi nubuwah wa anwa' syadari. Karena beliau memangku beratnya kenabian, tugas dakwah kenabian, dan banyaknya cobaan yang beliau terima. Dan di antaranya juga karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada para sahabat. Beliau yang pertama kali mengajarkan kebaikan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin. Yang kemudian para sahabat ini mengajarkan para tabi'in. Rasulullah SAW mendapat pahalanya juga. Dari ilmu yang diajarkan para sahabat kepada para tabi'in. Terus para tabi'in mengajarkan para tabi'ut tabi'in. Terus hingga kebaikan tersebut pun mengalir hingga di zaman kita. Rasulullah SAW tetap dapat pahalanya sebagaimana yang orang mengamalkannya dapat pahala. Rasulullah SAW dapat pahala. Sehingga bagi beliau pahala yang tanpa putus. Jadi kenapa? Apa alasannya seorang guru hasad kepada muridnya? Padahal murid tersebut adalah ladang pahala yang mengalir bagi si guru. Wa fid dunya atsana'ul jamil wallahul muwaffiq. Bukan hanya di akhirat saja, dan bagi di dunia, dalam kehidupan dunia, apabila ada murid yang memiliki sesuatu yang menonjol, ilmu yang menonjol, bahkan di kemudian hari menjadi alim, maka itu pun menjadi pujian yang bagus juga bagi manusia. Oh, lihat si murid ini yang menjadi alim, maka itu pun fadilahnya kembali kepada gurunya yang mengajarkan dia. Karena kita lihat, kita dapati para ulama ketika menyebutkan biografi-biografi para ulama, semuanya, semua biografi para ulama pasti menyebutkan guru-guru mereka. Oh, ada pun syekh ini, para alim ini, imam ini, gurunya ini. Seperti biografi para ulama hadis. Sami Amin, fulan wa fulan wa fulan. Dia mendengar hadis dari fulan dan fulan dan fulan. Keutamaannya kembali disebut. Wah, padahal ada kalanya si murid ini lebih terkenal dari gurunya. Tapi gurunya ikut dikenal dengan sebab dia mengajarkan seorang murid yang muridnya ini menjadi imam besar di kemudian hari. Maka gurunya pun ikut terpuji dengan menghasilkan murid yang memiliki ilmu yang sangat banyak. Jadi hendaknya tidak adalah alasan bagi seorang pengajar Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran, atau orang yang mengajarkan ilmu agama untuk dia hasad kepada muridnya yang menonjol.